ungkapan skeptisisme, khawatir. Kenapa demikian? Baik, Bapak Ibu, rahmati Allah. Kita bahas hari ini sesuatu yang membuat kami heran terkait dengan COVID-19. Pertama, COVID ini muncul di Wuhan, betul? Padahal yang viral pertama kali dari Wuhan adalah orang makan sembarangan. Mereka makan tikus, mereka makan apa binatang. Mereka makan ulat, mereka makan kelelawar. Itu yang viral kan? Lalu tiba-tiba viral COVID-19 terjangkit di Wuhan. Itu framing media. Seolah-olah mereka ingin menyebutkan bahwa makanan yang sembarangan itulah penyebab COVID-19 terjangkit. Betul? Bukan, itu kamuflase, Bapak Ibu. COVID-19 sudah mereka rancang. Bahkan sejak 2001 saya sudah menemukan data. Kalau tahun 95 mereka sudah tahu akan menciptakan pandemi. Apa datanya, Bapak sekalian? Tadi subuh kami bahas, datanya ada. Ya, tapi waktu kita tidak cukup untuk membahas bukti itu. Kemudian kita tahu bahwa Wuhan adalah kota besar yang berada di Cina. Pertanyaannya, bagaimana dengan Beijing yang tidak jauh dari Wuhan? Adakah mereka yang menjadi korban meninggal karena COVID-19? Tidak ada. Beijing tidak ada yang meninggal satupun. Bagaimana dengan Shanghai? Tidak ada sama. Di antara mereka tidak ada yang mati gara-gara COVID-19. Pertanyaannya, begitu pula dengan Uyghur. Kita tahu Uyghur adalah negara yang sedang dianeksasi oleh pemerintah Cina. Dan kita tahu Uyghur mayoritas Muslim, betul? Mereka negara Islam. Dan mereka ada dalam saat untuk mereka dihabisi. Pertanyaannya, ada yang meninggal gara-gara penyakit COVID-19 dari Uyghur? Tidak ada. Ada? Saya belum mendapatkan data. Selama ini saya mendengar tidak ada. Pertanyaannya, kalau Shanghai dan Beijing mereka tidak ada yang menjadi korban meninggal karena COVID-19, itu karena mereka sudah punya antivirus. Tolong tunjukkan pada saya, Bapak Ibu yang pernah mendapatkan foto Bill Gates selama COVID-19, dia tampil menggunakan masker. Ada tidak? Tidak ada. Karena dia bagian dari konspirasi di balik COVID-19. Tadi subuh kami bahas. Di masjid. Apa tadi? Ar-Rahman ya. Masjid Ar-Rahman. Itu ya filan makulah. Nah kemudian, jika Uyghur saja, saya yakin tidak ada antivirus di sana. Justru mereka sedang dihabisi. Tadi tidak ada satupun yang meninggal dunia. Uyghur saja tidak ada yang terkena. Lalu bagaimana dengan Mekah dan Madinah yang jaraknya tentu lebih jauh dari Uyghur ke Wuhan? Betul? Namun efeknya sampai ibadah umrah dan haji harus dihentikan gara-gara COVID-19. Ini nasib, ini fitnah terbesar bagi kita. Karena ini berkaitan dengan tauhid umat manusia. Batal tauhid, hancur tauhid kita, batal iman Islam kita. Kok sebegitunya Ustaz? Baik, kita bahas ya insyaallah malam sore hari ini. Maka saya bertanya-tanya, apakah ini wabah atau konspirasi, Bapak Ibu? Setahu saya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini dalam hadisnya. Ini dalam Sahih Bukhari bab la yadkhulu ad-dajjal al-Madinah, hadis nomor 1880. Rasulullah SAW bersabda, "Ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wa ad-dajjal." Pada setiap jalan-jalan yang mengarah ke kota Madinah, ada para malaikat yang berjaga-jaga. Tidak akan pernah bisa memasuki Madinah ta'un dan tidak pula dajjal. Ta'un adalah bahasa Arab, bahasa kitanya virus. Penyakit karena virus atau karena bakteri disebutnya ta'un. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, baik ta'un ataupun dajjal tidak akan memasuki kota Madinah. Pertanyaannya, kalau dajjal tidak bisa masuk ke Madinah wajar karena punya kaki dan punya tangan. Nah kalau ta'un, virus, apakah dia bisa masuk begitu saja? Harus ada carrier-nya, pembawanya kan? Harus ada media yang membawanya. Siapa yang membawa ta'un ke dalam kota Madinah kalau bukan jin dan manusia? Betul? Nah, pertanyaannya, adakah jin dan manusia yang membawa ta'un dan bagian dari fitnah dajjal memasuki Madinah? Tidak. Rasulullah sudah menjanjikan akan dijaga. Jika ternyata ada yang meninggal di Madinah, ini pertanda ada kesalahan dari mereka yang berjaga di Madinah. Benar-benar makhluk Allah SWT, bagaimana dengan Mekah? Bisakah tahun Dajjal memasuki kota Mekah? Nah, ini wafilah rumahkullah yang ingin kita bahas juga. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Adam AS. Ini saya dapatkan satu nas di dalam kitab Ra'isil Majalis karya Syekh Ats-Tsalabi rahimahullah. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam 100 tahun berada di muka bumi, terpisah dari Siti Hawa. Nabi Adam berada di Nepal, Hindustan, Siti Hawa di Jiddah, Iblis di Dasta Maisan di Irak. Allah berfirman pada Nabi Adam AS, ya Adam, inilah daya baitun bibakatal mubarakah allati tusawi arsyihada. Hei Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi, Ka'bah, yang mana Ka'bahku itu lurus dengan arsku. Sekali lagi, yang mana Ka'bahku itu lurus dengan arsku. Maka solatlah kamu menghadapnya sebagaimana kamu solat menghadapku ketika di ars, dan kamu tawaflah mengelilinginya sebagaimana kamu tawaf mengelilingi aku di ars. Catatan bagi kita bahwa ternyata kenapa kita solat harus menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah lurus dengan ars Allah. Artinya sucinya ars Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya. Betul? Itulah kenapa disebut Masjidil Haram. Haram kita mengotori kesuciannya. Haram kita melakukan perbuatan maksiat dengan lisan kita, dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, bahkan dengan hati kita. Baru terbesit dalam hati, Allah balas tuh keburukan kita. Itulah kenapa ditanahkan, dinamakan tanah haram. Sucinya aras Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya, di Masjidil Haram. Maka karena ada pada poros kita langsung kepada Allah, solat kita di sana ada pada poros alam semesta, hubungan langsung dengan aras Allah. Pahalanya 100.000 kali lebih baik daripada solat kita di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Betul? Jamaah, woi jamaah, alhamdulillah masih ada. Bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa. Ini sengaja saya bawakan materi ini karena kita terkait dengan kerjasama panitianya adalah masjid dan Revita Wisata. Jadi saya bahas ini, dan ini terkena fitnah Dajjal juga, fitnah akhir zaman. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan tauhid kita. Satu hal yang saya sedihkan, tanggal 3 Maret harusnya saya berangkat insyaallah. Sudah dapat izin kami untuk memasuki Jordan, Palestina dan Mesir. Tapi kami terhalang untuk bisa memasuki Mekah Madinah. Keluar peraturan baru, 20 negara tidak bisa memasuki Mekah. Satu di antaranya adalah Indonesia. Ini musibah bagi kita. Kenapa demikian Bapak sekalian? Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kondisi ini seperti ini dikatakan aman bagi kita? Saya tidak yakin. Seumur hidup saya, setiap kali kita datang ke Masjidil Haram, kapanpun jam berapapun, selalu penuh orang melaksanakan tawaf, betul? Dan tawaf tidak pernah berhenti. Hanya sholat wajib yang membuat kita berhenti sholat, berhenti tawaf. Begitu kita selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita langsung tawaf lagi. Tidak wirid, tawaf lagi. Dan adakah kita menyadari Bapak Ibu sekalian, kalau sholat tidak pernah berhenti setiap detik? Tidak henti-hentinya orang melaksanakan sholat di muka bumi di seluruh penjuru dunia. Dan adakah kita menyadari azan tidak pernah berhenti setiap detik? Mau saya buktikan Bapak Ibu sekalian? Kita buktikan, azan tidak pernah berhenti setiap detik. Tapi ini kita simpan. Kira-kira apa yang terjadi ketika umroh dan haji terhenti gara-gara pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dilarang untuk melaksanakan umroh dan haji, bahkan tawaf pun terhalangi. Baik, satu itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebentar. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, ketika ini kosong, ada peristiwa unik lagi.